mengamalkan sesuatu yang zahir, mengamalkan sesuatu menurut zahirnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan dari zahirnya. Ini adalah metode salaf, dan ini lebih berhati-hati dan lebih membebaskan diri dari beban tanggung jawab, serta lebih kuat pengaruhnya dalam hal menerapkan ibadah dan ketundukan.